Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar radio Sarapijilan, siapilakumullah jami'a. Kita lanjutkan hadis berikutnya di kitab Mumtatul Ahkam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumah فإنما أطعمه الله وسقاه. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa, dia makan atau minum karena lupa, falyutimma shaumah, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa innama atamahullahu wasaqah, dia hanyalah diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi minum olehnya. Para pendengar rahiman rahimakumullah jami'a, hadis ini hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, minimalnya menunjukkan dua hal. Yang pertama, menunjukkan bahwasanya di antara pembatal-pembatal puasa adalah makan dan minum. Masalah yang kedua, bahwasanya seorang yang makan dan minum atau melakukan pembatal-pembatal puasa lainnya itu dikatakan batal puasanya ketika terpenuhi tiga syarat. Seorang yang melakukan pembatal-pembatal puasa dihukumi batal puasanya ketika terpenuhi tiga syarat. Salah satu syaratnya dalam hadis ini adalah dia dalam keadaan ingat, tidak dalam keadaan lupa. Walaupun dia makan ataupun minum atau pembatal lainnya, kalau dia lakukan dalam keadaan lupa, maka puasanya tetap sah, tidak batal. Makanya dalam hadis ini Nabi kita menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyutimma shaumah." Kalau dia makan, dia minum karena lupa, maka sempurnakan puasanya. Puasanya tidak rusak. Sempurnakan puasanya. Fa innama atamahullahu wasaqa. Jadi kesimpulannya, minimal hadis menunjukkan dua hal. Yang pertama, puasa di antara pembatal-pembatal puasa adalah makan dan minum. Yang kedua, seorang yang melakukan pembatal-pembatal puasa dihukumi batal puasanya ketika terpenuhi di dirinya tiga syarat. Salah satunya adalah al-zikru, yakni ingat, lawannya adalah lupa. Kalau dia lupa, maka tidak batal puasanya. Para pendengar rahimun rahimakumullah jami'ah, terkait dengan dua masalah ini, saya nukil satu fatwa dari Sebutin rahimahullah ta'ala. Iya, yang pertama terkait dengan masalah pembatal-pembatal puasa. Yang kedua terkait dengan syarat. Syarat kapan dikatakan seorang yang melakukan pembatal puasa itu batal puasanya. Di satu pertanyaan dalam Majmu' Fatawa, sebetulnya rahimahullah, ditanya tentang masalah mahiya al-mufattirat allati tufthiru shaim. Apa itu pembatal-pembatal puasa yang membatalkan puasanya seorang yang sedang berpuasa? Jawaban beliau rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-mufattiratu fil Qur'ani thalathatun, al-aklu wasyurbu wal-jima'. Kalau pembatal puasa dalam Al-Quran ada tiga, yaitu makan, minum, dan jima'. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah, fala'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khayti al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Itu yang termaktub dalam Al-Quran, al-aklu wasyurbu wal-jima'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, makan dan minum di sini, apakah yang dimakannya adalah, diminumnya adalah yang halal atau yang haram? Apakah minum air putih atau minum khamar? Apakah makan daging sapi atau daging babi? Dikatakan makan minum, apakah yang dimakan minumnya halal atau haram, batal puasanya. Wasaun kana nafi'an aw dharran, apakah yang dia makan dia minum itu bermanfaat atau mudarat? Apakah dia, yang dia minum itu adalah madu, iya, atau racun, tetap dia batal puasanya. Wasaun kana qalilan am katsiran, apakah dia makan minumnya sedikit atau banyak, ini batal puasanya. Kemudian saya tidak baca semua karena waktu. Di antara pembatal yang boleh sebutkan juga adalah kata Rabi', inzalul mani biradzah, keluarnya mani dengan dadat. Yang kelima atau beliau rahimahullah adalah al-ibru allati yusalna biha at-ta'am wasyarab. Al-ibru al-mughadhiyah, suntikan yang bisa menggantikan makan dan minum. Infus yang isinya pengganti makan dan minum. Yang keenam adalah al-qai amdan. Yang keenam adalah muntah dengan sengaja. Sengaja membuat dirinya muntah. Entah dengan mencium sesuatu atau melihat sesuatu, yang jelas yang bisa membuatnya muntah atau memasukkan telunjuknya ke mulutnya, yang jelas dia menyengaja muntah. Yang ketujuh adalah keluarnya darah haid dan nifas. Keluarnya darah haid atau nifas. Kemudian yang kedelapan dari pembatal-pembatal puasa yang disebutkan adalah ikhrajud dam bil hijamah, mengeluarkan darah dengan dibekam. Kata beliau dikutip Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aftara al-hajimu wal-mahjum, ia telah berbuka yang membekam yang dibekam. Namun beliau rinci, kata Sumithimin rahimahullah, seorang yang dibekamnya, yang keluar darinya darah, batal puasanya. Adapun yang membekamnya, itu dilihat. Kalau cara bekam yang dilakukan adalah seperti zaman Rasulullah SAW, dia harus menghirup, menyedot, ya, darah melalui alat, melalui apa yang ditempelkan di badan yang dibekam untuk pengeluaran darah, maka ini batal. Tapi kalau dengan cara sekarang, dengan alat-alat yang tidak perlu seorang yang membekam itu menyedot alat untuk menghisap darah, kalau seperti ini tidak batal. Yang batal hanyalah yang dibekamnya. Adapun yang melakukan bekamnya, yang membekamnya, tidak. Kalau alatnya seperti alat sekarang ini yang tidak perlu untuk disedot dengan mulut. Kesimpulannya 8. Al-aklu asyurbu al-jima' inzalumani beladah, kemudian al-ibru al-mughadhiyah, kemudian al-qai amdan, kemudian khuruju damil haid wa nifas, kemudian yang dibekam atau yang juga melakukan bekamnya kalau caranya seperti cara dulu yang harus dia ya menggunakan mulutnya menyedot alat untuk menghisap darah. Namun ikhwan rahimani rahimakumullah, 8 pembatal ini yang dikatakan sebagai mufattirat itu membatalkan puasa seseorang makan, minum, ya bekam, diinfus dengan infus yang menggantikan makan minum, muntah dengan sengaja, itu semua menjadi pembatal ketika terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Syarat yang kedua adalah al-zikru. Hanya kuna dzakiran. Yang ketiga al-iradah. Yang pertama ilmu maksudnya dia mengetahui itu adalah pembatal-pembatal puasa. Dia tahu yang namanya makan itu membatalkan puasa. Tapi dengan sengaja dia makan atau minum. Dia tahu hukumnya. Kalau menyengaja muntah itu membatalkan puasa. Tapi dia sengaja lakukan. Hal ilmu. Sehingga seorang yang melakukan pembatal-pembatal puasa tadi karena jahil, tidak batal puasanya. Bisa jahil bil hukmi atau jahil bil waqti. Jahil terkait dengan masalah hukum, tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu kalau dibekam itu membatalkan wudu. Setelah selesai baru tahu. Seperti ini maka tidak batal. Atau jahil bil waqti, dia mengira belum masuk waktu subuh, dia sahur tenang, dia bangun tidur karena tidak melihat jam, ya dia kira masih hening, itu masih jam 3-an, dia makan, dia minum, ternyata baru sadar sudah subuh, orang-orang sudah selesai salat subuh. Jahil bil waqti. Yang kedua adalah an yakuna dzakiran, dia ingat. Iya, lawannya adalah lupa tadi seperti hadis tadi. Man nasiya wa sha'imun fa akala aw shariba wa utimma shoma. Kalau dia lupa maka tidak batal. Sempurna puasanya. Lanjutkan. Yang ketiga adalah al-iradah. Dia melakukannya dengan kehendaknya. Iya, bukan karena tidak sengaja. Misalnya dia berkumur-kumur. Iya, dia istinsak. Tidak sengaja ada air masuk ke kerongkongannya. Tidak dengan sengaja. Tidak dengan iradah, maka ini tetap sah puasanya. Nah, yang ketiga adalah dilakukan dengan iradah, dengan keinginan dia keluar darinya. Ketika dilakukan tidak sengaja, itu dengan iradahnya. Itu mungkin bisa dibacakan dengan